Berikutnya adalah pembahasan tentang sifat-sifat perempuan yang patut untuk dicari. Paham ya? Sebagai bimbingan kalau nyari itu, jangan asal-asalan. Paham? Lain. Baik, kita baca ya. Qala waffaqallah sifatuz zaujati shalihah. Sifat-sifat istri yang salihah. Nanti ada lagi pembahasan sifat-sifat suami yang salihah. Yang soleh. Ya. Jadi harus imbang ini. Ya. Jadi kita bahas yang utama dulu ini. Katanya, wa mata tahayya lahu man yadhunnuha az-zawjah al-munasibah lahu falyatafarras fiha sifatis salahi wad-diyanah wa la yakun hammuhu ad-dunya awil jaha awil hasaba fa innama tunkahul mar'atu li diniha la li dunyaha. Kapan saja tahayya'a lahu, telah siap baginya seorang perempuan yang dia menyangka ini istri yang sesuai dengan dia. Misnaldor gitu ya. Misnaldor dari sisi fisiknya, ya kerabatnya cocok. Pas buat saya, misalkan begitu. Maka setelah itu adalah hendaklah dia yatafaras. Dia mengetahui fiha pada perempuan tadi sifat-sifat kesolehan dan agamanya. Setelah yang zahir sudah tahu, berikutnya adalah lihat bagaimana agamanya, kesolehannya. Jangan keinginannya itu hanya dunia atau jabatan atau nasab. Jangan itu. Karena yang namanya perempuan itu hanyalah dinikahi itu karena agamanya, bukan karena dunianya. Nah, itu katanya. Apa dalilnya? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Maksudnya ini berita orang itu umumnya kalau nikah perempuan itu yang dia cari satu dari empat ini. Paham ya? Sebagai berita. Lima liha, ada yang nikahin perempuan itu karena pengen hartanya. Wah, janda kaya nih. Nah. Bekas istrinya konglomerat. Masih banyak hartanya ini. Padahal cuma seperempat nih, ya. Istri dapat seperempat misalkan. Itu sudah banyak itu. Konglomerat. Dinikah. Tujuannya ya biar dapat itu bagian lah paling enggak. Nah, hartanya. Wali hasabiha. Dan juga ada yang nikahin perempuan itu karena hasab. Hasab itu ya nasab. Turunan orang mulia nih. Bagus, arogi ya. Arogi misalkan. Nah, biasanya gitu ya dicari. Wah, arogi ini turunan bagus nih. Misalnya. Wali jamaliha, ada lagi yang nikahinya itu karena cantik. Bunga desa. Bunga desa, bunga kota. Pokoknya terkenal itu. Banyak yang apa? Tergila-gila. Nikah karena itu. Wali diniha, ada juga yang nikahin perempuan itu karena agamanya. Dari empat ini, mana yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bidzatiddin. Pilihlah dari empat tadi perempuan yang bagus agamanya. Artinya ini yang apa? Jadikan sebagai standarmu dalam memilih. Ya syukur-syukur semuanya dapat ini ya. Cari dapat yang agamanya bagus, ternyata kaya, orang mulia, jamilah. Ini istilahnya yang tiga yang lainnya itu bonus gitu ya. Paham? Tapi yang paling jadikan apa? Standar utama hati. Bagaimana agamanya? Kesolehannya. Begitu. Taribat yadak. Taribat yadak. Nah, ini kan diterangkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qawluhu alaihi salam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak, makna taribat yadak ini min babiz zajri syadid. Termasuk dari bab ya, larangan keras. An zawajil mar'ah, dari menikahi perempuan li asbabid dunya, karena sebab dunia. Karena makna taribat syadak itu wa huwa du'aun bil faqri. Doa dengan kefakiran. Artinya kalau tidak itu yang kamu pilih, fakirlah kamu. Ya. Ya, namanya lelaki harusnya apa? Lebih bisa memimpin kan itu ya? Mengendalikan. Tapi kalau pilih dunianya, kamu yang dikendalikan. Coba saja. Gitu? Nikahi perempuan karena hartanya. Dan nikah, tinggal di rumah dia, makan dari uang dia. Barang-barang semua milik dia. Ya, kamu kayak kacung gini ya. Iya kan? Nanti disuruh-suruh. Kamu enggak nurut. Ya, nanti diungkit-ungkit. Ini kan punya saya. Ayo. Kalau udah gitu gimana? Iya ya, emang saya nyarinya ini. Akhirnya apa? Dayus. Nanti bisa jadi apa? Dayus. Mendiamkan perempuannya, istrinya, berbuat yang tidak baik, dan dia tidak berdaya untuk apa? Meluruskannya. Karena dia sendiri hidup dari ya, nafkahnya istrinya. Kayak gini. Terhina, ya kan? Atau karena nasabnya. Nanti dia akan seperti dia juga. Lemah. Atau karena kecantikannya. Juga begitu. Ya kan? Takut kalau nanti apa, dia mulai gak senang sama dia. Waduh, repot nanti saya bisa bunuh diri saya nanti. Misalkan begitu. Nah, paham ya? Ah, gak beres lah. Gak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu yang memimpinnya, mengatur perempuan. Untuk bisa begitu, pilihlah perempuan yang bisa diatur. Yang kayak gimana? Yang ngerti agama. Coba aja. Perempuan itu biasa diatur karena dia apa? ngerti agama, tahu hak-hak suami itu kayak apa, tahu kewajiban dia sebagai istri seperti apa, sehingga dia mudah diatur. Tapi kalau kamu gak pilih yang ini, hanya dunia saja yang kamu cari, siap-siap dah ya, ketemu ya, kasus ya, suami-suami takut istri. Ya kan? Begitu. Fayakunul jaza'u min jinsil amal, sehingga balasannya sejenis dengan amalannya. Begitu. Ini yang harus dia perhatikan yang pertama. Kalau sudah menemukan perempuan yang cocok, sabar dulu, lihat dulu sisi yang lain, dimensi dia yang lain, yaitu sifat-sifat kesolehannya, agamanya. Kalau kamu riba dan merasa dia bagus, solehah, ya, maka langsung melangkah berikutnya. Kalau ini kamu tidak dapati pada dia, baiknya apa? Kamu berhenti cari yang lain. Nah, jangan hanya karena apa? Dunia kamu menikahi perempuan. Dari bat siada kata Nabi. Kalau kamu begitu, ini menikahi perempuan karena dunia saja, ya, jadilah kamu orang yang fakir, orang yang lemah. Nah, padahal kamu harusnya apa? Menjadi orang yang bisa memimpin, mengatur keluarga kamu nanti. Jadi kalau seperti itu, kamu tidak akan bisa. Nah, paham ini ya? Berikutnya, wal yatakhayyar man yatafarrasu fiha ta'ataz zawji. Hendaklah dia memilih siapa yang dia ketahui pada perempuan tadi ada sifat ketaatan pada suami. Nah, ini tadi yang anak-anak bilang ya. Yang bisa diatur, yang bisa diarahkan, bisa mengerti ya bagaimana menyenangkan suaminya. Nah, pilih yang kayak gini. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, fasalihatu, maka perempuan-perempuan yang soleh itu adalah qanitatun, perempuan-perempuan yang taat ibadah, hafizatun lil ghaibi, yang menjaga dirinya ketika ditinggal suami. Bima hafidullah, dengan apa yang Allah telah menjaganya. Itu dengan agamanya. Nah, qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, qanitatun ya'ni muti'atun lillahi wa li azwajihinna. Maksudnya qanitat itu perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya. Nah, wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik-baik perempuan itu siapa? Faqal, beliau menjawab, allati tuti'u idza amara. Perempuan yang taat ketika suaminya merintah. Saya mau pergi, ya, kamu jaga rumah baik-baik ya, bersihkan ya semua yang di rumah ini, jaga kebersihannya, kerapiannya, jangan ya biarkan orang lain masuk tanpa izin saya. Anaknya, kalau udah punya anak misalkan ya, perhatikan makan minumnya, mandinya, kebersihan pakaiannya, terus pesan-pesan itu ditaati, dijalani dengan apa? Benar-benar itu. Suami pulang persis seperti yang dia pesan, rumahnya bersih, harum, anaknya juga terawat, makannya, minumnya, pakaiannya, mandinya, masya Allah, pas gitu ya. Nah, itulah khairun nisa. Bukan cuma namanya tok ya. Ada perempuan namanya khairun nisa. Tapi ini sifat. Sifat. Sebaik-baik perempuan itu kalau nurut ketika diperintah suami. Wa tusirru idza nadhar. Menyenangkan, menggembirakan kalau suaminya ngelihat itu. Ya. Enggak bermuka masam, murah senyum, penyayang, penampilannya pun rapi, wangi, terjaga. Kan senang ya? Rajin ibadah, kata-katanya juga masya Allah halus, ya enggak kasar, begitu. Nah, ini khairun nisa namanya. Wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih. Dan bisa menjaga diri dan harta suaminya. Nah, bisa apa? Menjaga diri dan harta suaminya. Kalau ditinggal itu dia bisa jaga dirinya. Harta suaminya juga dirawat. Nah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah. Ini yang pertama. Apa yang kedua ya? Kalau yang pertama zatuddin. Yang kedua ta'atuz zauj. Yang ketiga sekarang. Wal yatakhayyar man yatafarrasu fiha hifdhaz zawji fi 'irdihi wa malihi fi hillihi wa tilhalihi fi zahirihi wa batinihi. Hendaklah dia juga memilih siapa yang dia ketahui pada dirinya, diri perempuan tadi, sifat menjaga hak suami, menjaga suami pada kehormatannya, hartanya. Tidak suka apa? Menyebarkan aib suami. Pandai dia itu. Kalau lihat dari suaminya ada yang sifatnya aib gitu ya, yang kurang, itu dia pandai jaga, merahasiakannya. Dan juga dia pandai menjaga harta suami. Baik di saat suami ada di rumah atau enggak ada di rumah. Baik ketika dilihat suami atau enggak dilihat suami. Betul-betul itulah sifatnya dia. Bukan dibuat-buat gitu ya. Tapi itulah memang sifatnya dia. Sangat mengerti. Ya. Apa yang seharusnya itu dia jaga suaminya. Jaga nama baik suaminya, jaga hartanya. Begitu. Faqad qala Tsauri rahimahullahu taala hafizatun lil ghaibi bina habima hafizallah, maknanya adalah hafizatun li azwajihinna lamma ghaba min sya'nihinna. Ayat yang tadi dia An-Nisa 34. Itu maknanya perempuan yang menjaga diri untuk suaminya ketika suaminya tidak ada ya di hadapannya. Ini enggak tahu tentang dia, enggak menyaksikan dia. Pergi misalkan. Dia jaga diri. Nah, begitu. Waqala Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi. Kalau Imam Qatadah menafsirkannya yaitu hafizatun limastauda'ahunna Allahu min haqqih. Hafizatun li ghaibi azwajihinna. Yaitu perempuan yang menjaga apa yang telah Allah titipkan kepada mereka dari haknya. Dijaga. Dan juga menjaga ya ketika menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Hak Allah dijaga dan dirinya pun dijaga ketika suaminya enggak ada. Itu maksud hafizatun lil ghaib. Nah, hak Allah dia jaga. Apa yang Allah titipkan pada dia, amanah-amanah sebagai istri dia, dia jaga. Ibadah yang pada Allah, taatnya pada suami dia jaga. Dan juga dia jaga dirinya ketika suaminya enggak ada. Nah, wa taqaddama qawluhu alaihi salam fi sifati khairin nisa. Telah lewat juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sifat sebaik-baik perempuan, yaitu wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih. Ini yang bisa menjaga ya, suaminya itu pada dirinya, pada diri perempuan tadi dan harta suaminya. Sehingga suaminya itu meninggalkan istrinya apa? Dalam keadaan nyaman gitu. Enggak was-was. Karena istrinya pandai jaga diri. Ya, amanah. Enggak dikenal dengan apa? Khianat. Enggak. Cili yang kayak gitu. Paham? Karena yang namanya suami kan ada kalanya di rumah, ada kalanya enggak ada di rumah. Ada kalanya harus pergi jauh. Nah, kalau punya istri yang bisa menjaga dirinya, menjaga hak robnya, enak ninggalkannya pun apa? Dengan nyaman, aman. Tinggal tawakal saja kepada Allah Ta'ala. Ini dia. Nah. Jadi kalau ini belum punya, aduh, ninggalkan itu apa? Was-was. Istrinya ini senangnya keluyuran, malam-malam ya keluyuran misalkan. Aduh, mau ninggalin, takut ya. Jangankan ninggal safar jauh, ditinggal sholat tuh pulang nggak ada di rumah. Kemana cari-cari, main rumah tetangga udah malam jam 9 misalkan. Ngobrol di situ, wah susah ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gini repot. Ya, masa mau kemudian jadi satpam di rumah? Hah? Jagain terus? Kan berat ya? Nah, sehingga hati-hati. Jangan sampai pilih perempuan yang kayak gitu. Gak bisa jaga diri. Gak bisa jaga hak suaminya. Nah. Wa qala Abdullah ibn Amr. Radiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ala ukhbirukum bis salasil fawaqir?" Maukah aku beritakan kepada kalian tiga orang yang fakir? Titik-titik-titik di antaranya adalah imamun jairun. Pemimpin yang zalim. Semena-mena yang jahat. In ahsanta lam yashkur. Bila kamu baik sama pemimpinmu itu, dia enggak terima kasih. Wa in asata lam yaghfir. Bila kamu berbuat yang tidak baik, dia enggak mudah memaafkan. Ini. Kemudian wajarun sau'in, tetangga yang jelek. In ra'a hasanatan ghattaha. Kalau dia melihat yang baik dari tetangganya, dia menutup kebaikannya. Wa in ra'a sayyi'atan afsyaha. Kalau dia lihat yang tidak baik dari tetangganya, disebarkan. Nih, yang kedua. Yang ketiga, wamra'atus sau'i, perempuan yang jelek. In syahidtaha ghadabatka. Kalau kamu menyaksikannya, melihat dia, dia membuatmu marah. jengkelin. Kalau dilihat jengkelin. Entah itu sikapnya, ngomongnya. Enggak enak ini ya. Bikin jengkel. Wa in ghibta anha khanatka. Dan bila kamu tidak ada di sisinya, dia mengkhianatimu. Nah, itu bahaya itu ya. Sehingga jauhi sifat-sifat yang seperti ini. Sudah berapa tuh? 3 ya. Zatuddin, ta'atul zauj, kemudian hifzul zauj fi 'irdihi wa malihi. Taat beragama, taat pada suami, bisa menjaga suaminya, yaitu dengan menjaga kehormatan suami dan hartanya, di samping menjaga dirinya sendiri. Paham ya? Baik, berikutnya. Wa kadzalika fal yatakhayyar man yatafarrasu fiha al wudda war rahmata. Demikian pula hendaklah dia memilih perempuan yang dia ketahui pada dirinya ada sifat sayang dan rahmat. Cari ya yang penyayang, jangan yang kejam. Cari yang penyayang, yang rahmat. Liqaulihi alaihi salam min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qol. Beliau berkata, tazawwajul wadudal waluda. Nikailah perempuan yang penyayang dan subur, mudah melahirkan anak. Walud. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat manusia nanti pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. 6. Wa athna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i Quraisy. Dan Rasulullah SAW memuji perempuan Quraisy. Karena apa? Qala, beliau sabdakan, lihat. Khairu nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik perempuan yang menunggangi unta. Salihu nisa'i Quraisy. Yang baik dari apa? Perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sighari, yang sangat sayang pada anak di saat masih kecil. War'ahu ala zaujin fi dhati yadi, dan sangat menjaga ya, hak suaminya pada apa yang ada di tangan dia. Nah, itu hartanya dijaga. Itu terkenal emang nisa Quraisy. Perempuan Quraisy itu begitu. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, dan juga ada yang semisal ini pada riwayat Imam Muslim. Nah, lihat itu. Maka pilih yang seperti ini, penyayang dan rahmat. Nah, wal yuqaddim fi ikhtiyarihi, belum ya. Sudah. Ini berapa sifat-sifat yang pokok yang harus diperhatikan ya. Ketiga, memilih perempuan yang salehah. Salehah itu maksudnya apa? Agamanya. Ya. Ibadah yang kepada Allah itu loh. Ya bagus. Kemudian calon taat suami. Bagaimana bisa tahu? Kan dia belum nikah misalnya. Nah. Ya dilihat aja kesehariannya sama apa? Orang tuanya ya. Menurut anaknya. Nah, ini salah calon taat suami. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa menjaga kehormatan suami, harta suami. Nah, usahakan kenali, dapati sifat ini. Nah, kemudian yang keempat adalah penyayang. Yes, empat sifat. Nah, artinya ini yang paling pokok ya. Yang lainnya yang bagus-bagus itu tambahan. Ya, tambah. Yang paling pokok ini. Berikutnya, tambahannya apa nih? Istihbabu zawajil abkar. Disukai, disunahkan nikah itu sama yang perawan. Ya. Katanya wal yuqaddim fi ikhtiyarihi al-bikr 'ala as-sayyid. Hendaklah dia dahulukan dalam memilih itu yang perawan daripada yang janda. Ya benar. Nah, sekarang ada dua pilihan ya. Ini perawan ke janda. Sifat-sifat kesolehan yang tadi itu semua punya. Nah, yang pilih yang jika. Apa dalilnya? Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, tazawwajtu, aku sudah menikah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ma tazawwajta?" Siapa yang kamu nikahi? Ini perawan apa janda? Fakultu, aku katakan, tazawwaj itu sayyiba. Aku nikahi janda ya Rasul. Fakal, beliau bersabda, malak. Walil udhara. Wali'abiha. Atau walu'abiha. Walu'abiha. Kenapa kamu enggak? Yang perawan dan lu'ab itu liurnya. Maksudnya apa? Kamu bisa main-main gitu ya. Nah, nanti kan diterangkan. Wa fi riwayah, dari riwayat yang lain, fahalla jariyah. Kenapa enggak yang perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Kamu bisa main-main dengan dia. Dan dia bisa main-main dengan kamu. Auqal, atau beliau sabda, tudahikuha wa tudahikuk. Kamu bisa membuatnya tertawa dan dia pun bisa membuatmu tertawa. Ini saling bercanda begitu. Riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah, وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل. Pada hadis ini ada keutamaan menikahi perawan dan pahalanya mereka ini yang lebih utama, menikahi mereka itu karena mengamalkan apa? Sunnah Nabi, ya kan? Nah, bukan berarti enggak boleh janda loh. Ya. Kalau andaikan ada dua pilihan gitu ya. Pilih yang bagus, yang lebih disenangi oleh Rasulullah SAW. Karena yang namanya janda ya, walaupun gimana, itu biasanya, walaupun anda belum pernah ya, sukanya itu banding-bandingkan dengan dulu gitu. Nanti kalau pas lagi ada yang enggak baik darimu, nah, si yang dia ingat tuh, Terus suamiku enggak gini loh. Misalkan gitu. Wah, hebat kamu nanti ya. Nah. Sebagaimana yang pernah dulu ya kita bahas dalam fikih ta'amul itu. Itu ada dalam riwayat disebutkan. Ketika suaminya enggak cocok dia, yang dia ingat tuh suami yang pertama. Dulu si anu tuh enggak gini-gini. Dulu enggak gini. Saya marah suami yang berikutnya nih. Setiap masuk rumah mesti yang disebut tuh ini terus mau jengkel nih. Nah, walaupun enggak semuanya ya atau gimana lah. Ya. Untuk kata penulis. Walaysa fi hadha ma yaqtadi karahata az-zawaj bi sayyid. Tidak ada dalam hadis ini sesuatu yang menunjukkan tidak disukai menikahi janda. Tidak ada. Boleh, silakan. Ya. Walakin akan tetapi mata kana rajulu bikran ustihibalahu ayata zawaja man hiya mithluh. Kapan saja lelakinya itu perjaka disukai dia menikahi perempuan yang semisal dia yaitu perawan. La siyama terlebih lagi wa annahu yakunu qalilal khibrah bi syu'unin nisa wa umurihin. Dalam keadaan lelakinya masih sedikit khibrah pengalamannya tentang urusan perempuan ini. Model-modelnya. Karena perempuan tuh kalau antum nanti mengerti ya. Entau ya. Macam-macam sifatnya itu. Nah, kamu sendiri belum pengalaman, dia udah pengalaman ya. Bisa dikerjain terus kamu. Nah. Ya. Wa qad yaqau minhum ma la tahtamiluhu sayyid. Kadang terjadi dari lelaki tadi yang masih terjaga itu sesuatu yang perempuan yang janda ini enggak bisa nanggungnya itu. Ya toh? Ya namanya lelaki ya, walaupun gimana kalau masih terjaga itu biasanya masih banyak main-mainnya gitu ya. Kalau perempuannya udah apa janda biasanya udah enggak senang main-main dah ya. Nah kan enggak ada istilahnya apa sinkronnya. Nah ini biasanya yang menjadi sebab seringnya kandas. Gampang tengkar itu loh. Ayo. Makanya hati-hati ya. Walaupun enggak semuanya loh. Ini enggak nangkut-nangkut ini cuma baca toh. Nah. Kadang terjadi begitu. Orang sekarang bilangnya apa? Nikah berondong. Nah, nikah berondong. Perempuannya wis tua. Lakinya sinom. Biasanya banyak apa? Sifat watak yang apa? Enggak pas gitu loh. Ya, kalau perempuan apalagi udah tua ya biasanya kan dia lebih cara berpikirnya tuh lebih gimana? Jelimet gini. Kalau yang masih muda itu biasanya apa? Maunya praktis-praktis saja gitu. Nah, ada enggak cocok yang kayak gitu. Nah. Fa yakunu dzalika sababan fil ifsad bainahuma. Sehingga yang demikian itu bisa jadi sebab adanya kerusakan hubungan antara mereka berdua. Wa wuqu'in masyakil, dan terjadinya banyak problem. Di khilafil fikr, beda dengan kalau sama-sama apa? Masih perawan. Nah, ini terjaga. Masih apa? Sama-sama awam gitu ya dalam urusan hubungan-hubungan ini. Nah, biasanya masih bisa saling memaklumi lah. Nah, sama-sama dulu juga enggak tahu kayak gini kan gitu. Masih apa? Lebih mudah lah insyaallah gitu. Fa inna hubbaz zawjil awal ghaliban ma yutba'u fi qalbiha. Karena cinta pada suami pertama biasanya umumnya itu sudah lengket di dalam hatinya. Ya, bagi suami pertama itu berkesan loh. Pisahnya tuh bukan karena cerai, tapi karena apa? Ditinggal mati, misalkan. Waduh, biasanya kebayang-bayang terus gitu. Ya. Nah. Fatatamakkanu mahabbatuhu minha. Sehingga kecintaan suami pertama tadi itu betul-betul menancap pada hati perempuan tadi. Fala tasduru illa an amri. Maka tidak akan muncul kecuali dari urusannya atau perintahnya. Nah. Sehingga kalau ini cinta pertama istilahnya, cinta pertama ya. Nah, itu biasanya lebih lekat dalam hati. Ya, kuat. Sehingga enggak akan keluar dari perempuan tadi kecuali tentang suami yang pertama. Tuh katanya lo. Nah, memang biasanya begitu. Wa kadzalika, dan demikian pula, fal bikru ghaliban ma takunu madhinnatal walad. Perawan itu biasanya lebih ada harapan punya anak turunan. Ya toh? Anak perempuan itu, kalau antum boleh tahu aja pengalaman ini, kalau udah kepalanya 3 ke atas itu sudah agak susah-susah. Ya. Kalau pengen nyari keturunan lah. Nah, dan biasanya malas, udah gak mau, bosan, udah capek. Ya, paham ya. Jadi kalau nyari yang masih kepala 2, ya, atau 1 mendekati 2, ya, antara gini ya. Nah, ini biasanya masih siap ya, untuk punya keturunan bagus. Tenaga untuk ngedennya masih kuat. Ya. Jadi kalau udah 3-4 kepalanya itu usia 30 ke atas, 40 ke atas itu biasanya udah kalau ngeden itu udah gak kuat. Ya. Dan biasanya udah malas mau punya anak dia. Karena udah tahu capeknya. Tapi kalau anak yang bandel lah. Nah, ini aja malas gitu. Sementara kamu masih apa? Masih 45. Waduh, gimana masih enggak cocok ini. Ya. Begitu maksudnya ya. Baik. Faqad taqaddama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun likumul umama yaumal qiyamah. Sudah lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikailah perempuan yang penyayang dan banyak keturunannya. Ya. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat manusia nanti pada hari kiamat. Artinya di antara yang disukai dari niat-niat menikah itu adalah ingin memperbanyak keturunan. Begitu. Bi khilafi sayyid, beda katanya dengan janda yang sudah pernah nikah. Faqad takunu dhata walad. Ya bisa saja dia punya anak. Bal hiya ghaliban ma takunu kadzalik. Bahkan biasanya yang namanya janda itu mesti bawa anak dari suami pertamanya. Fa yajhaduhal hamlus sabiqu wal wad'u. Sehingga hamil yang lama dan melahirkan yang sudah pernah dia alami itu membuatnya payah, sudah lelah. Farubbama taqahasat anil injabi min zaujihal jadid. Nah, terkadang dia gimana ya, kayak tadi itu loh, merasa udah enggak mau lagi mau punya anak dari suaminya yang baru. Nah, udah capek ini saya. Gimana itu? Walahunna fi hadzal asri hiyalun ajibah litahqiqi dzalik. Dan perempuan di masa-masa dia sudah janda ini itu banyak hilah, banyak apa, tipu daya yang ajibah, yang aneh-aneh untuk mewujudkan keinginannya tadi, ini enggak mau lagi punya keturunan. Entah itu ada alasannya. Ah, semacam-macam lah. Dibuat-buat yang membuat kamu apa? Akhirnya, aduh, mau enggak mau juga nurut. Padahal kamu sendiri punya niat mau nikahnya apa? Punya banyak keturunan. Tapi istrinya enggak semangat ini. Ini akhirnya apa? Menimbulkan problem nantinya. Begitu. Wala rubbama badalat nafsaha lidzalika marratan wa mana'atha marratin. Dan terkadang dia perempuan yang janda tadi, ya maulah menyerahkan dirinya satu kali. Tapi dia akan menahan, tidak mau berkali-kali. Ajakan suaminya itu loh. Bang. Bi khilafil bikr allati tuhibbu dzalik wa tatlubuhu wa la tatakaddaru minhu. Beda dengan yang masih berawan. Yang masih senang, masih pengen punya keturunan dan apa tidak punya apa rasa istilahnya capek atau gimana gitu ya. Dari menghasilkan keturunan. Karena belum merasakan gitu ya. Dia baru ingin merasakan. Bagaimana mengandung. Ya, bagaimana melahirkan. Bagaimana merawat anak. Justru dia punya niat. Ingin seperti itu kan. Pas niatnya ya. Sama-sama. Sehingga biasanya itu lebih awet. Lebih enak. Ya, jalannya rumah tangga nanti. Jadikan ini apa? Pelajaran berharga. Ya. Kalau mau nikah janda, nah, harus lihat-lihat dulu hal-hal yang seperti ini. Kalau nanti terjadi, kamu siap enggak menghadapinya? Ya. Ketika kamu pingin, dia enggak pingin. Atau dia itu tadi sukanya nyebut-nyebut suami yang dulu. Apalagi kalau pas lagi kamu jengkelin, aduh, kamu siap gak kalau terjadi gitu? Nah, ini. Ada pertanyaan? Masih banyak nih yang lain. Kisahnya gimana? Asar nginep. Kalau di sana asar nginep, ada. Lo kurang tahu lagi, soalnya gilirnya batin sih. Oh, gini. Ya sudah, ini dulu ya. Saya jentik dia ini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita juga sampai sini dulu. Ada kurang lebihnya, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.